Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita bagaimana berlaku sederhana di bulan suci yang penuh berkat ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 28 dari surah Al-Isra yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini berbunyi, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlam maysura. Jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berbagi kepada orang tua, berbagi kepada kerabat, berbagi kepada fakir miskin, berbagi kepada ibnu sabil, terkadang tidak selamanya dapat terwujud karena keterbatasan yang ada pada diri kita. Maka kalau demikian adanya, apa yang kita lakukan? Ayat ini menceritakan tentang hal itu. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Jika kamu berpaling dari mereka, dari orang tua, dari kaum kerabat, dari orang miskin, dari ibnu sabil, bukan karena ingin melarikan diri, tapi untuk memperoleh rahmat dari Tuhan yang kita harapkan. Karena memang kita sudah tidak memiliki, tetapi orang masih melihat kita memiliki. Maka faqul lahum qawlam maysura. Katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Jangan menghardik mereka. Jangan berkata pedas kepada mereka. Inilah pesan moral yang disampaikan Allah kepada kita umat Islam. Pesan Al-Quran yang disampaikan Allah kepada kita umat Islam, agar jangan menyakiti para peminta-minta. Di bulan Ramadan ini kita menemukan banyak sekali peminta-minta datang ke rumah. Alhamdulillah Allah masih menjadikan kita sebagai orang pemberi. Alhamdulillah Allah masih menjadikan kita bukan orang peminta. Jadi kalau ada orang peminta datang ke rumah kita, bersyukurlah walaupun kita tidak punya. Maka jangan mencaci mereka. Faqul lahum qawlam maysura. Katakanlah kepada mereka, doakanlah mereka, ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Mudah-mudahan saya mendapatkan rezeki yang berlipat ganda sehingga dapat membantu mereka. Inilah qaulam maysura yang diajarkan Islam, begitu menyejukkan, begitu harmoni, begitu menenteramkan masyarakat. Tidak terjadi gap antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya tidak menghina yang miskin, yang miskin tidak menyakiti yang kaya. Sungguh luar biasa. Di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq. Kita minta kontribusinya tentang ayat 28 dari surah Al-Isra ini. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat ini mengingatkan kita, yaitu dari firman Allah, wa imma tu'ridanna anhum. Hum itu siapa sajakah yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksudkan berpaling, yaitu berpaling daripada kedua orang tua, pada kerabat, orang miskin dan ibnu sabil, sesuai dengan kajian kita yang sebelumnya. Perbuatan berpaling di sini adalah bukanlah sebuah maksiat atau kesalahan. Terkadang seorang kerabat, orang miskin atau ibnu sabil meminta bantuan kepadamu, sedangkan pada saat itu kamu tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadanya, akan tetapi kamu malu untuk menghadapinya tanpa memberi sesuatu. Pada saat itu yang kamu lakukan adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipenuhi kebutuhan mereka itu agar dipenuhi kebutuhan mereka dan Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya kepada mereka. Maka makna berpaling di sini adalah jika kamu berpaling dari mereka karena malu untuk menghadapi mereka sebab kamu tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhan mereka. Maka dalam keadaan seperti ini kamu memohon kepada Allah agar Dia Allah mengasihimu dan mengasihi mereka dan memberikan kelapangan rezeki kepada mereka. Ini adalah dari salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa imma tu'ridanna. Tapi kalau seandainya di sini berpaling kepada ke orang tua, tidak mau lagi memberi, tidak mau lagi bermuamalah, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, ini kita akan terkena ayat yang sebelumnya tersebut, yaitu Allah mengatakan fataquda madzmuman makhzula, yaitu apabila kita beriman kepada Allah maka kita harus dikaitkan dengan berbakti kita kepada kedua orang tua kita, karena keimanan kepada orang kepada Allah adalah adalah sangat erat hubungnya ketika kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa ini terjadi? Karena ini merupakan sudah metode Allah Subhanahu wa taala, manhaj Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sunnatullah. Maka kalau kita dapat dan mampu melaksanakan, maka kita akan terhindar dari azab Allah, yang mana azab Allah itu sangat pedih walaupun kita belum sampai di api neraka. A'udzubillah min dzalik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqul lahum qaulan maisura, maka yang kalian lakukan adalah perkataan yang pantas sehingga perasaan mereka menerima hal tersebut. Maka banyak sekali orang ketika datang meminta, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan kondisi yang tidak stabil, maka kita terucapkan dalam hati kita, kenapa mereka datang pada saat seperti ini? Tidakkah kalian itu tahu bahwasanya kami ini lagi dalam kesusahan? Maka itu dilarang di dalam Islam, dilarang dalam agama Islam, ajaran Islam, sebab Allah selalu memerintahkan kepada kita walaupun kita tidak mampu, kita harus mengatakan faqul lahum qaulan maisura. Qaulan maisura adalah perkataan ataupun ucapan yang pantas, ucapan dan perbuatan baik dalam keadaan seperti kita tidak cukup hanya mengatakan saya tidak punya apa-apa, atau kita mendoakan orang tersebut agar Allah memberikan rezeki supaya mereka itu dimudahkan dan dilapangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah mengajarkan kita supaya kita mendapatkan kedudukan ataupun posisi di sisi Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian ayat ini, yaitu yang sangat ditekankan atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ingin mendapatkan ibtigha'a rahmati mir rabbik, kalau kita menginginkan yaitu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengatakan kata-kata kita ataupun ucapan kita yang pantas. Yang pantas dalam arti kata ya sesuai dengan ajaran agama Islam, ya sesuai dengan manhaj Allah. Yang pantas dalam arti kata kita tidak berbohong kepada orang yang datang kepada kita sehingga kita berpalingnya pun berpaling dengan kata-kata yang tidak pantas, itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang yang mendapatkan cobaan langsung seketika tersebut disebabkan karena perkataannya tidak pantas. Baru itu saja yang ia lakukan. Bagaimana dengan kita di bulan suci Ramadan tersebut? Kita disuruh Allah supaya kita menjaga lisan kita, supaya kita disuruh Allah untuk menjaga perkataan kita. Allah menyuruh kita supaya kita tidak menghasut. Allah menyuruh kita supaya kita lebih banyak diam daripada kita berbuat atau perkataan dengan perkataan kita yang tidak baik. Maka disinilah ajaran Islam sangat sempurna. Tinggal kita ingin menyempurnakan tersebut bersama keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa sebenarnya perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Benar sekali. Di sisi lain kita menemukan di ayat 28 dari surah Al-Isra ini ada perda yang dilakukan oleh beberapa provinsi atau kabupaten kota tentang pelarangan bagi para pengemis. Sebenarnya perda ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Karena apa? Karena sebenarnya dia mengeluarkan perda tapi tidak memberi solusi. Kita tidak menemukan solusi apa yang diberikan bagi para pengemis sehingga tidak meminta-minta di jalan. Sementara kalaulah sudah ada pengemis di jalan, tidak mungkin kita mengatakan bahwa kamu tidak boleh meminta dan kamu akan dimasukkan penjara. Maka sebenarnya pemerintah yang bijak dan arif, selesaikanlah masalah itu di belakang sebelum diselesaikan di depan. Bagaimana mungkin anak-anak ada mengemis sementara wajib belajar 9 tahun tidak jelas aturan mainnya? Kalaulah jelas, maka tidak ada pada jam belajar anak-anak mengemis di jalan. Kalau ada, sekolahkan dia. Itu baru keluarkan perda. Ketika sudah disekolahkan dia tidak mau, baru diselesaikan dengan cara baik-baik. Tapi kalaulah memang belum ada penyelesaiannya di belakang, lalu setiap orang yang memberi ditangkap dan menerima ditangkap, maka ini bukanlah perda yang harus kita junjung tinggi. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, berbagi itu ibtigha'a rahmatin min rabbik, mengharapkan rahmat dari Tuhan. Berbagi itu membahagiakan. Karena apa? Karena kita dilipat gandakan Allah pahalanya, terutama di bulan Ramadan ini. Berbagi itu berarti menitipkan barang kita di akhirat. Sebenarnya tidak ada yang kurang dari diri kita, cuman kita memindahkannya dari dunia yang fana ini kepada akhirat yang kekal. Maka orang Islam sangat cinta berbagi, karena itu membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kesimpulan dapat kita ambil dari pertemuan kita yang singkat ini, kalau memang benar-benar tidak ada yang dibagi, tidak ada uang 1.000 rupiah pun, maka berkata baiklah. Berkata baiklah ini di dalam ayat lain disebutkan, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang lemah lembut dengan ampunan, mohon ampun, lebih baik daripada sedekah, pemberian, berbagi yang dibarengi dengan menyakiti. Pesan penting yang ketiga, jangan menyakiti dalam memberi dan jangan menyakiti kalau tidak bisa memberi. Berkata baiklah karena perkataanmu, karena lidahmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Berkata baiklah karena mulutmu, lidahmu, dan ucapanmu adalah menghantarmu menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam.